wajahmu bisa melukakan hatiku. Aku selalu menahan agar tak cinta kepadamu. But, come on, here we go now. Bye. Cintaku telah berkarat, tak bisa Aku mau kau jadikan aku istri. sekejap, sekejap, hanya sekejap, sekejap, sekejap, sekejap saja, sekejap, sekejap, hanya sekejap. banyak cinta. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Hubungi Woo!